إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pada hadis yang ke-225 atau pada bab yang ke-225 pada kitab Al-Adabul Mufrad, bab Az-zulmu zulumatun, bab yang mengupas tentang sebuah kezaliman yang merupakan kegelapan. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Bishr, telah menceritakan kepada kami Bishr. Qala, beliau berkata, haddatsana Abdullah, telah menceritakan kepada kami Abdullah. Qala, haddatsana Dawud ibnu Qais, telah menceritakan kepada kami Dawud bin Qais. Qala, haddatsana Ubaidullah ibnu Miqsam, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Miqsam. Qala, beliau berkata, sami'tu Jabir ibn Abdullah yaqul, aku telah mendengar Jabir bin Abdullah, beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, ittaqudz zulma, takutlah kalian terhadap kezaliman. Hati-hatilah kalian terhadap kezaliman. Fa innaz zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman merupakan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Wattaqussuh, dan takutlah kalian terhadap asyuh. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Karena syuh, insyaallah akan disampaikan nanti maknanya, telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Wa hamalahum ala an safaku dima'ahum. Dan perbuatan syuh telah menyeret mereka, membawa mereka pada perbuatan saling menumpahkan darah di antara mereka. Wastahallu maharimahum, dan menghalalkan kehormatan di antara mereka sendiri. Hadis ini sahih. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab Az-Zulmu Zulumat. Kezaliman adalah kegelapan. Kezaliman, makna dari kezaliman, para ulama banyak memberikan makna. Barakallahu fikum. Makna kezaliman secara istilah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Mufradatu Al-Fadhil Quran, Mufradat lafaz-lafaz Al-Quran, beliau menyatakan wad'u syai' fi ghairi maudhi'ihi al-muhtassi bih, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya yang khusus untuknya. Itu kezaliman. Imma binuqsan, ada kalanya dengan mengurangi hak, au biziyadah atau menambah, wa imma biudulin an waqtihi au makanih, atau melenceng dari waktu atau tempatnya. Itu diantara makna kezaliman, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, baik mengurangi, menambahi, atau melenceng dari waktu dan tempatnya. Barakallahu fikum. Misalkan, ya, contoh yang gampang saja, ketika seseorang dia mendapatkan hak upah, kemudian dikurangi upahnya, tidak sesuai dengan perjanjian atau jatah yang sudah disepakati, maka itu adalah kezaliman. Barakallahu fikum. Atau melebihi dari sesuatu yang mana perkara tersebut sehingga, barakallahu fikum, menyebabkan terjatuh dalam dosa. Oleh karena itu, barakallahu fikum, kezaliman itu ada tiga macam. Ada tiga macam. Al-awwal yang pertama, zulmun bainal insan wa bainallahi ta'ala. Kezaliman yang terjadi, yang dilakukan oleh manusia kepada Allah. Wa a'zamuhu, dan yang paling parahnya bentuk kezaliman tersebut adalah al-kufru wa syirku, kekufuran dan kesyirikan. Wan nifaq, kemudian nifaq. Nifaq ini menampakkan keislaman namun menyembunyikan kekufuran. Oleh karena itu dalam surat Luqman ayat ke-13 Allah Subhanahu wa taala menyebut syirik sebagai kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan termasuk kezaliman yang paling besar. Surat Luqman ayat ke-13. Seharusnya ibadah itu hanya untuk Allah, ternyata diberikan kepada selain Allah, tidak pada tempatnya, maka itu kezaliman. Entah ibadah amalan anggota badan, sholat, jihad, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, infak, atau amalan lisan, baca Al-Quran, zikir, ya, doa, atau amalan hati, tawakal, ternyata diberikan kepada selain Allah, ya, kemudian bersandar, ternyata diberikan kepada selain Allah, maka ini termasuk kezaliman. Kemudian Jenis yang kedua dari kedzaliman, zulmun bainahu wa bainan nas. Seseorang mendzalimi manusia. Kedzaliman terhadap manusia. Barakallahu fikum. Yakni dengan seseorang berbuat semena-mena terhadap manusia, baik itu sesama muslim atau kepada orang kafir, dengan yang tidak sesuai dengan haknya. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, zulmun bainahu wa baina nafsi. Kezaliman berupa seseorang menzalimi dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat ke-32, faminhum zalimul li nafsih. Maka di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri. Dan juga dalam surat An-Nisa ayat ke-64, id zalamu anfusahum. Ingatlah tatkala mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka yang dimaksud dengan menzalimi diri sendiri adalah dia berbuat maksiat. Berbuat maksiat. Barakallahu fikum. Oh iya, adapun konsekuensi dari taubat dari tiga jenis kedzaliman tersebut, kedzaliman kepada Allah berupa kekufuran, kesyirikan atau perbuatan nifak. Nifak di sini nifak amali, nifak i'tiqadi. Nifak itu ada dua, nifak i'tiqadi dan nifak amali. Nifak i'tiqadi menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Kalau nifak amali tidak sampai keluar dari Islam. Nifak yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, ya, seperti barakallahu fikum, membenci Islam, membenci Rasul, membenci ajaran Rasul, ya, mendustakan Islam, mendustakan Rasul, mendustakan sebagian agama atau sebagian apa yang dibawa oleh Rasul. Kemudian senang dengan kekalahan kaum muslimin. Kemudian benci, tidak suka, merasa berat membantu Islam dan kaum muslimin. Maka itu nifak i'tiqadi. Walaupun dia sholat, puasa, zakat, haji, maka dia tetap dianggap munafik asli, hakiki, yang keluar dari Islam. Adapun nifak amali yang menyebabkan dia belum sampai keluar dari Islam, berarti ini jatuh pada kemaksiatan diri sendiri, kedzaliman pada dirinya sendiri. Apabila berkata berdusta, apabila berjanji sering mengingkari, ya, apabila diberi amanah berkhianat, apabila berselisih dia curang, ya, barakallahu fikum. Tayyib. Maka jenis yang pertama ini taubatnya, ya, maka dia taubat kepada Allah, mohon ampun. Adapun kedzaliman yang kedua antara dia dengan manusia, maka meminta kehalalannya. Tidak cukup hanya taubat kepada Allah, tapi meminta kehalalannya. Kalau itu ada hak hamba yang dia zalimi. Entah dia mengambil hartanya, atau menodai kehormatannya atau menumpahkan darahnya, maka meminta kehalalannya. Adapun jenis yang ketiga, kedzaliman terhadap diri sendiri, ya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Qayyid. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah alaihi wasallam beliau menyatakan ittaqadz zulma, takutlah kalian terhadap kezaliman. Fa innaz zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya kezaliman merupakan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Wattaqus syuhha, dan takutlah engkau dari perbuatan syuh. Shin titik tiga sama ha. Syuhun, syuh. Makna syuh adalah, barakallahu fikum, disebutkan oleh al-imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Mufradat Ma'a Al-Fadil Quran, syuh adalah bukhlun ma'a hirsin, bakhil disertai ambisi. Wa dzalika fi makana adah, dan ini makna secara umum. Bakhil disertai dengan ambisi. Barakallahu fikum. Perbedaan antara bakhil dengan syuh. Kalau bakhil itu man'ul wajib, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Fayyumi. Dia menahan kewajiban yang harusnya dia tunaikan. Seharusnya sudah wajib untuk bersedekah, yakni zakat yang wajib, entah zakat fitrah atau zakat mal dalam keadaan sudah jatuh tempo, yakni sudah mencapai nisab dan haul. Ternyata dia menahan, berarti dia bakhil. Atau dia bakhil terhadap dirinya sendiri, masih sehat tidak mau beribadah, berarti bakhil terhadap dirinya sendiri. Ya, dia menahan kewajiban, dari menunaikan kewajiban dia tahan, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Fayyumi dalam kitab Al-Misbahul Munir jilid yang pertama halaman 37. Adapun syuh itu lebih parah daripada bakhil. Kalau syuh sudah tentu dia itu bakhil, namun ada tambahan embel-embel dia tamak, ambisi. Berarti para koruptor dia tidak hanya bakhil tapi syuh. Barakallahu'alaikum. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dan Al-Imam At-Tabrani, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan dinyatakan oleh Al-Imam Al-Hakim bahwasannya hadis tersebut sahih menurut syarat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, namun keduanya tidak mengeluarkannya. Ya, ini sebuah hadis. Ada seseorang bertanya kepada sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud. Beliau menyatakan, "Inni akhafu an akuna qad halaktu." Sesungguhnya aku khawatir terhadap diriku bisa yang akan menyebabkan binasa. Wa ma dzalik, dan apa itu? Kata Abdullah bin Mas'ud, qala. Beliau menyatakan, dia menyatakan, "Inni sami'tu Allah yaqul." Sungguh aku mendengar Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yuqashshu nafsihi fa ulaika humul muflihun." Surat Al-Hasyr ayat ke-9. Dan barang siapa yang Allah selamatkan dari sifat syuh, yang ada pada dirinya, maka mereka termasuk orang yang beruntung. Kemudian orang tadi menyatakan, wa ana rajulun syahih, sementara saya adalah seseorang yang melakukan suh. La yakadu yakhruju minni syai', tidak pernah ada barang sedikit pun untuk aku infakkan keluar dari diriku. Faqala lahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Abdullah bin Mas'ud, beliau menjelaskan, laisa dzalika bisuh. Suh itu gambarannya bukan begitu. Walakinnahu al-bukhlu, tetapi yang kamu gambarkan bahwasanya kamu itu tidak pernah mengeluarkan harta untuk infak atau untuk zakat, itu adalah bakhil. Jadi bukan suh. Karena suh itu lebih lagi, lebih parah. Wala khaira fil bakhli. Ya, wala khaira fil bukhli, akan tetapi memang tidak ada kebaikan pada bakhil. Apalagi suh. Wa inna suha alladzi dzakarallahu fil Qur'an, adapun suh yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an maknanya adalah antakula mala akhika zulman, engkau memakan harta saudaramu secara zalim. Nah, ini baru suh. Berarti korupsi, menipu, riba, itu masuk suh. Barakallahu fikum. Bakhil plus tamak, ambisi, serakah, itu suh. Dan suh ini termasuk akhlaknya, perangainya orang-orang Yahudi. Barakallahu fikum. Adapun memakan harta saudaranya dengan tanpa kezaliman, yakni halal, contohnya adalah mengambil keuntungan saat jual beli. Ya, ini boleh. Akan tetapi kalau di luar itu ada unsur penipuan, riba, berarti itu masuk dalam perbuatan syuh. Barakallahu fikum. Maka syuh ini ternyata membawa dampak yang sangat banyak dan sangat buruk. Disebutkan dalam hadis, fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Hati-hatilah kalian dari syuh, karena sesungguhnya syuh telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Maka berarti syuh di antara dampaknya, ya, di antara balasannya, efek buruknya adalah membinasakan seseorang. Sebagaimana umat-umat terdahulu itu binasa. Wa hamalahum ala an asfaku dima'ahum. Kemudian dampak yang kedua, perbuatan syuh bisa menghantarkan mereka, menggiring mereka kepada perbuatan saling membunuh, saling menghalalkan darah, saling menumpahkan darah. Ya, karena memperebutkan posisi, harta, warisan, dan lain-lain. Wastahallu maharimahum. Dan juga dampak yang berikutnya dari perbuatan syuh adalah menganggap halal kehormatan saudaranya atau kehormatan orang lain yang ternyata masih terjaga oleh agama. Barakallahu fikum. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada hadis ini diambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, larangan dari perbuatan zalim. Dikarenakan Nabi menyatakan ittaqud dzulma. Takutlah kalian dari kezaliman. Berarti ini dilarang. Diminta untuk dijauhi. Faedah yang kedua, peringatan keras dari perbuatan zalim. Dikarenakan setelah Nabi melarang untuk melakukan dan memerintahkan untuk menjauhinya, ternyata efeknya adalah membawa kegelapan pada hari kiamat. Berarti ini peringatan keras. Faedah yang ketiga, wajibnya waspada dari perbuatan zalim. Faedah yang keempat, di antara balasan dari kezaliman adalah kegelapan bagi pelakunya. Entah itu kezaliman terhadap Allah, berbuat kekufuran, syirikan, perbuatan nifak, kalau dia meninggal dalam keadaan tidak bertaubat dari itu semua, maka nanti pada hari kiamat, saat kaum muslimin memiliki cahaya dari bekas air wudhunya yang bersinar, orang kafir, orang munafik tidak bisa memiliki cahaya. Tidak bisa berjalan ke depan, ke belakang, gelap gulita. Sebagaimana disebutkan dalam surat Thaha, mereka itu protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa engkau jadikan kami ini buta saat ini di akhirat? Dalam keadaan dulu kami di dunia ini bisa melihat. Maka Allah menyatakan, dikarenakan telah datang ayat-ayat kami, namun kalian melupakannya. Ya, oleh karena itu mata-mata mereka dibuat buta. Ya, pada hari kiamat tidak bisa melihat dan tidak memiliki cahaya. Bahkan mereka itu tenggelam dengan keringatnya sendiri di saat matahari didekatkan di padang mahsyar. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian faedah yang kelima, larangan dari perbuatan syuh. Yakni bakhil plus tamak. Plus rakus, ambisi, entah itu ambisi terhadap harta, kedudukan, pangkat, jabatan, ketenaran, gelar, maka itu disebut syuh. Namun secara umum biasanya pada harta, urusan perut. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, haramnya perbuatan syuh. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, di antara dampak dari perbuatan syuh bakhil yang disertai dengan tamak rakus syuh, di antara dampaknya, akibatnya adalah menghantarkan kepada kebinasaan. Sebagaimana umat-umat terdahulu binasa. Dampak yang kedua, hamalahum an ansaku ansafaku dima'ahum, menyeret mereka untuk menzalimi orang lain. Karena dia ambisi, di saat ada yang menyaingi atau menghalangi, dia akan membunuhnya. Entah menyingkirkan dengan tanpa membunuh atau membunuhnya. Dampak yang berikutnya, wastahallu maharimahum. Mereka akan menganggap halal kehormatan saudaranya, kehormatan orang lain yang ternyata masih dijaga dalam Islam. Ini diantara dampak dari syuh, bakhil yang disertai dengan ambisi, rakus. Barakallahu fikum. Dan faedah yang terakhir, perbuatan syuh termasuk perangainya orang-orang Yahudi. Barakallahu fikum. Oleh karenanya barang siapa yang Allah beri hidayah sehingga dia terlindungi dari perbuatan syuh, maka dia akan beruntung. Sebagaimana dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Allah menyatakan wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dilindungi dari perbuatan syuh dari dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Barakallahu fikum. Tayyib ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Insyaallah cukup sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan zalim dan perbuatan syuh. Wallahu taala bisawab, naktafi bihadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.